antaraan orang-orang yang mengikutinya. La yang kusur dalika min ujurihim syai'an, tanpa mengurangi ganjaran mereka sedikit pun. Wa man da'a ila dhalalatin, namun sebaliknya siapa yang mengajak pada kejelekan, kana 'alaihi minal itsmi, maka dia menanggung dosa, mithlu athami man tabi'ahu, semisal dosa sama besar dengan dosa orang-orang yang semua orang yang mengikutinya. La yang zalika min athamihim syai'a, tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Demikian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka di sini penulis Riyadhus Salihin mengutip hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi menyampaikan ganjaran orang yang mengajak pada kebaikan dan bahaya orang yang mengajak kepada kejelekan. Maka siapa yang mengajak kepada kebaikan, artinya menjelaskan kebaikan kepada orang lain, kemudian mengajaknya untuk melakukannya. Semisal di sini dicontohkan menjelaskan kepada orang tentang manfaat dan faedah, atau disyariatkannya dua rakaat salat duha, dan hendaknya seorang muslim atau hendaknya seorang itu mengerjakan salat duha minimal dua rakaat. Kemudian disampaikan keutamaan-keutamaannya dan pahalanya, lantas orang yang mendengarnya mengikutinya. Jadilah orang-orang yang orang tersebut kemudian ikut mengerjakan salat duha. Maka untuk orang yang mengajak, orang yang menceritakan pentingnya dan faedah salat duha ini dapat ganjaran semua orang yang terpikat dengan ajaannya, yaitu mendapatkan ganjaran salat duha orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi ganjaran mereka sedikit pun. Dan li'anna fadlullahi wasi', karena sungguh anugerah Allah itu demikian berlimpah. Atau misalnya ada orang yang menyampaikan kepada kawannya, kepada orang lain, mengajaknya untuk menutup salat malam dengan salat witir dan minimal atau tidak tidur kecuali setelah salat witir, sebelum tidur terlebih dahulu, kecuali untuk orang yang yakin kalau dia bisa bangun di akhir malam, maka selayaknya salat witir dikerjakan di akhir malam. Maka ketika dia menjelaskan tentang salat witir atau witir sebelum tidur, lantas orang-orang yang belum tahu kemudian jadi tahu, kemudian mengikutinya. Maka untuk orang yang menjelaskan ini semisal ganjaran sama orang yang melakukannya. Artinya ketika ada salah satu yang mendengar dan membaca tulisannya tentang masalah salat witir, maka setiap kali ada orang yang salat witir gara-gara tulisannya ataukah ceramahnya ataukah obrolannya, orang-orang yang mendapatkan pencerahan dan hidayah melalui tulisannya ataukah ceramahnya atau omongannya, maka untungnya ganjaran semisal ganjaran orang tersebut. Demikian juga amal-amal soleh yang lain. Maka ada orang yang tersentuh hatinya untuk misalnya berjilbab karena tulisannya atau karena ceramahnya, karena nasihatnya, maka dia mendapatkan ganjaran orang yang tutup aurat tersebut tanpa mengurangi ganjaran mereka sedikit pun. Atau bahkan orang yang bolong-bolong sholatnya kemudian dinasihati, kemudian mendapatkan hidayah melalui obrolan bersamanya, melalui kemudian ajaannya, maka untungnya ganjaran setiap kali orang tersebut rajin atau tertib sholat lima waktunya tanpa mengurangi ganjaran mereka secuil pun. Namun sebaliknya, bahaya kalau mengajak orang pada kejelekan. Siapa yang mengajak pada kejelekan, maka dia menanggung dosanya, dosa dia yang melakukan kejelekan dan mengajak pada kejelekan. Demikian juga dosa orang-orang yang tertarik dengan kejelekan dan melakukan kejelekan gara-gara ucapannya, gara-gara provokasinya, gara-gara omongannya, tanpa mengurangi dosa orang-orang tersebut sedikit pun. Maka siapa yang mengajak kepada dosa atau satu perbuatan yang mengandung dosa, semacam mengajak orang kepada permainan yang haram, ya, permainan judi misalnya, mengajak orang untuk berjudi, mengajak orang kepada satu hal yang batil, satu hal yang bernilai dosa, mengajak orang kepada nyanyian yang terlarang, mengajak orang untuk mendengarkan dangdut koplo atau misalnya, atau mengajak orang pada riba atau yang lainnya, hal-hal haram lainnya. Maka semua orang yang terpengaruh dengan dakwahnya, dengan ajakannya, dengan provokasinya, maka akan tercatat untuk orang yang mengajak tadi semisal dosa orang-orang yang melakukannya, tanpa mengurangi dosa mereka sejuil pun, karena dialah yang mengajak kepada dosa, wal'iyadu billah. Dan berkenaan dengan mengajak, baik mengajak pada kebaikan ataupun mengajak pada kejelekan, maka cara orang dalam mengajak ada dua macam. Boleh jadi mengajak dengan kata-kata, dan boleh jadi mengajak dengan perbuatan. Maka orang yang mengajak kepada kebaikan dan ataupun mendakwahkan kejelekan dan dosa, bisa jadi yang pertama dengan kata-kata. Semisal mengatakan, ayo kita lakukan demikian, atau bagus sekali kalau kita berbuat demikian. Kemudian yang kedua, mengajak orang pada kebaikan ataupun pada kejelekan bisa dengan perbuatan, terutama orang-orang yang diteladani karena dia tokoh di masyarakat atau ditokohkan di masyarakat. Maka seorang yang ditokohkan dan diteladani lantas melakukan sesuatu, maka semata-mata dengan berbuat, dengan ngasih contoh, nilainya dia mengajak orang untuk melakukan apa yang dia lakukan. Maka para tokoh-tokoh ini bikin satu kalimat, nah, maka banyak orang yang mengikutinya. Ketika ada seorang tokoh mengatakan, gitu saja kok repot, nah, maka orang pun pada ikut-ikutan mengucapkannya. Ya, ketika Pak Harto bilang tidak begitu juga enggak paten, nah, maka banyak orang yang kemudian ikut-ikutan mengatakannya. Kenapa? Karena tokoh jadi panutan, ya, dikagumi oleh banyak orang, dijadikan teladan oleh banyak orang. Oleh karena itu, maka banyak orang beralasan dengan perbuatan seorang tokoh, dengan ucapan seorang tokoh. Banyak orang mengatakan, si A saja berbuat demikian, maka berarti itu boleh. Atau si A tidak melakukan demikian, maka berarti itu tidak apa-apa. Maka kesimpulannya, siapa yang mengajak pada kebaikan, untungnya ganjaran semisal orang yang mengikutinya. Demikian juga orang yang mengajak pada kejelekan, untuknya dosa semisal dosa orang-orang yang mengikutinya. Dan berkenaan dengan hadis ini, pelajaran yang lain dari hadis ini, hadis ini dalil bahasanya penyebab itu mendapatkan dampak sebagaimana dampak pelaku. Maka orang yang mengajak pada kebaikan, maka dia menjadi penyebab, maka untuknya apa yang didapatkan oleh pelaku. Dan orang yang mengajak pada kejelekan dan dosa, maka dia menjadi penyebab orang lain berbuat dosa, maka untuknya tanggungan, beban, dosa semisal dosa pelaku. Oleh karena itu, maka para ulama fikih punya kaidah bahwasanya penyebab itu seperti pelaku. Maka siapa yang menjadi sebab, siapa yang menjadi sebab orang celaka, maka dia statusnya seperti orang yang menjadi pelaku pembuat orang tersebut celaka. Akan tetapi jika dalam satu kasus terkumpul penyebab dan pelaku, maka ganti rugi dibebankan kepada pelaku langsung, karena dialah orang yang paling bersentuhan dengan tindakan merusak tersebut. Maka ada orang yang bikin galian di pinggir jalan umum atau di area publik, maka dia menjadi penyebab orang jatuh. Jadi penyebab orang jatuh, ini bukan tanahnya, ini ruang publik atau pinggir jalan atau yang lain, dia bikin galian. Maka ini menjadi penyebab orang jatuh. Namun ketika di satu kasus itu ada penyebab dan ada pelaku, maka tanggung jawab dibebankan kepada pelaku. Ketika ada orang yang mungkin galian, setelah selesai tidak ada orang yang jatuh, kemudian ada dua orang longok-longok, kemudian yang satu iseng dorong temannya, kemudian jatuh, jatuh mati misalnya, maka dia tetap ganti rugi, itu dibebankan ganti nyawa, ganti rugi nyawa dibebankan kepada pelaku langsung dan tidak kepada penyebab. Itu kalau dalam satu kasus terkumpul dua hal, penyebab dan pelaku langsung. Kemudian hadis yang lain tentang masalah mengajak, manfaat mengajak pada kebaikan atau menjadi sebab orang itu menjadi orang yang baik, di antaranya adalah menjadi sebab orang itu masuk Islam. Dari sahabat Abul Abbas Sahal ibn Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di hari perang Khaybar, besok akan aku berikan bendera perang kepada seorang yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan untuk kaum muslimin. Dan dia adalah seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Maka semalaman orang-orang pun membicarakan siapakah orang tersebut dan mengira-ngira ayuhum, siapakah di antara mereka yang akan diberi bendera perang yang Nabi maksudkan. Tatkala pagi tiba, orang pun segera pagi-pagi menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua mereka berharap agar dialah yang diberi bendera perang yang Nabi maksudkan. Ternyata setelah banyak orang kumpul, yang dicari yang tidak hadir. Di manakah Ali bin Abi Thalib, kata Nabi. Maka orang pun menyampaikan, wahai Rasulullah, Ali itu tidak datang karena dua matanya sakit. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kirim orang untuk menemuinya dan memanggilnya. Akhirnya Ali pun didatangkan ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi meludahi dua matanya. Dua mata Ali dan mendoakannya, maka seketika penyakit matanya Ali, mungkin belekannya Ali itu langsung sembuh sakdek saknya. Langsung seketika itu juga jadi kinclong dan lebih jernih daripada sebelum sakit. Bahkan lebih terang, lebih jernih, lebih awas pandangannya dibandingkan keadaannya sebelum sakit. Karena sebab diludahi Nabi. Karena sebab diludahi Nabi. Fabara maka sembuh hatta la ka'allam yakun bihi wajaun, seakan-akan tidak pernah sakit sebelumnya. Maka Nabi berikan bendera perang kepadanya dan Nabi mengatakan kepada Ali, kemudian Ali mengatakan kepada Nabi, wahai Rasulullah, apakah aku perangi mereka orang-orang Yahudi sampai mereka masuk Islam seperti kita? Maka Nabi tidak menjawab. Lalu Nabi katakan, unfud ala rislika, maka berangkatlah ala rislika, namun pelan-pelan saja, tidak perlu ngebut-ngebut. Hatta tanzila bisahatihim, sehingga engkau turun, yaitu turun dari kendaraan dalam keadaan sudah berada di halaman benteng orang-orang Yahudi di Khaybar. Setelah itu ajak mereka untuk masuk Islam dan kabarkan kepada mereka apa yang jadi kewajiban mereka berupa hak Allah Ta'ala kalau mereka mau masuk Islam. Kemudian Nabi mengatakan bahasanya ketika perang itu yang dicari bukan harta rampasan perang, jangan itu yang diharap karena itu mengharap dunia. Namun yang diharapkan ketika berangkat perang, kalau bisa mereka milih untuk masuk Islam, mendapatkan hidayah sebelum perang terjadi. Karena ketika mau perang ada tawaran untuk masuk Islam, maka hendaknya pas kemudian ngasih penawaran itu, penawarannya diberikan dengan totalitas hati. Jangan kemudian batin, mudah-mudahan enggak usah mau masuk Islam saja, sehingga nanti saya perangi, kemudian kalah, harta rampasan perangnya akan kita bawa pulang. hendaknya ketika mengajak mereka untuk masuk Islam, hendaknya dengan totalitas hati, dengan harapan ketika mengajak mereka masuk Islam agar mereka pilih masuk Islam, sehingga akhirnya tidak jadi perang dan pulang tangan kosong, tidak membawa apa-apa, namun bawa ganjaran menjadi sebab orang mendapatkan hidayah. Maka jangan jangan dunia yang lebih dipikirkan ketika mengajak orang kepada Islam. Ya, jangan kemudian malah memilih dan mengharapkan opsi mereka menolak menerima Islam dan perang, dan nanti akan pulang bawa harta rampasan perang. Jangan itu yang diutamakan. Oleh karena itu, supaya tidak ada sikap mengutamakan dunia semacam ini, maka Nabi kemudian katakan, maka demi Allah, seandainya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah melalui dirimu satu orang saja, maka itu lebih baik daripada harta yang berlimpah. Yang diungkapkan dengan maka itu lebih baik daripada unta yang seluruh tubuhnya warnanya merah, yang itu merupakan unta paling mahal yang dikenal oleh orang Arab. Demikian muttafaqun alaih dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maka dalam hadis ini perkataan Nabi, besok akan aku berikan pada bendera perang kepada seorang yang menjadi sebab kaum muslimin menang perang, dan dia adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya, maka dalam kalimatnya terdapat kabar gembira untuk umumnya kaum muslimin dan kabar gembira untuk person tertentu. Ya, adapun kabar gembira yang bersifat untuk seluruh kaum muslimin, ya, dengan Nabi katakan awal ini akan jadi sebab kaum muslimin menang perang. Adapun kabar gembira untuk person tertentu adalah karena Nabi mengatakan dia adalah orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya dan mencintai Allah dan Rasulnya. Maka hadis ini berkenaan dengan perang Khaybar, satu peperangan yang terjadi pada tahun 7 Hijriah, perangnya kaum muslimin dengan orang Yahudi. Kalau perang Badar itu perangnya kaum muslimin dengan orang Mekah. Kemudian Uhud itu juga perangnya kaum muslimin dengan orang Mekah, orang Quraisy Mekah. Kemudian perang Ahzab itu perangnya kaum muslimin dengan suku-suku Arab, orang Mekah dan bukan Mekah. Sedangkan perang Khaybar adalah perangnya kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi yang tinggal di daerah Khaybar. Khaybar adalah mazari, daerah pertanian yang terkenal dengan kurmanya sampai hari ini. Terkenal kurma yang bagus, kurma Madinah yang asli memang tumbuh di kota Madinah, dan kurma Khaybar. Namun tidak semua kurma yang dijual di kota Madinah itu kurma Madinah. Rata-rata kurma impor. Rata-rata kurma impor yang dibawa pulang para jamaah umroh ke Indonesia, mayoritas kurma impor. Rata-rata malah didominasi kurma Qasim. Kalau sukari itu datang dari Qasim, datang dari Qasim meskipun belinya di Madinah. Nah, maka kurma yang terkenal kualitasnya bagus adalah kurma asli Madinah. Kemudian yang tak kalah saing adalah kurma Khaybar. Sampai hari ini ini kurma yang paling dinilai paling bagus kualitasnya. Di samping dia daerah pertanian, yaitu pertanian kurma, Khaybar itu terdiri dari banyak benteng. Jadi satu wilayah, namun wilayah tersebut terdiri dari mungkin bisa kita katakan beberapa desa. Nah, masing-masing desa itu ada benteng, ada 8 benteng pokok, benteng besar atau benteng pokok di daerah Khaybar. Kaum muslimin menang perang ketika bisa menaklukkan, menguasai 8 benteng tersebut. Itu baru kemudian dikatakan menang perang. Maka bukan hanya satu benteng, namun terdiri dari banyak benteng. Nah, letaknya kira lebih 100 mil utara barat kota Madinah. Nah, di masa silam Khaybar ini dihuni oleh orang-orang Yahudi, sebagaimana sekelompok orang Yahudi bertempat tinggal di kota Madinah. Dan ini disebabkan karena orang Yahudi membaca diri dalam Taurat bahasanya Nabi akhir zaman akan diutus, akan diutus di daerah yang penuh dengan pohon kurma. Itu yang tercantum di Taurat. Maka di daerah Arab yang ciri khasnya banyak kebun kurma, maka mereka kemudian ngecek daerah Arab, dan ternyata daerah kebun kurma itu ada di Madinah dan ada di Khaybar. Maka kemudian ada migrasi besar-besaran orang-orang Yahudi Bani Israel ke Madinah dan ke Khaybar. Dan telah disampaikan bahasanya tempat hijrahnya adalah Madinah, yang di masa silam disebut Yathrib, akan tapi kalau kita dilarang menyebutnya dengan Yathrib. Dan bahasanya Nabi itu akan hijrah ke Madinah dan akan memerangi musuh-musuhnya dan menang menghadapi musuh-musuhnya. Dan mereka tahu pasti ini adalah satu hal yang benar. Oleh karena itu maka ada migrasi besar-besaran di masa silam orang Yahudi pergi ke kota Madinah dan tinggal di sana, demi sampai mereka tinggal di Khaybar. Pada awalnya mereka mengira bahasanya Nabi akhir zaman itu adalah dari Bani Israel. Namun tatkala ternyata yang diutus adalah dari Bani Ismail, yaitu orang Arab, akhirnya timbullah hasad. Kemudian mereka memilih kafir dengan Nabi tersebut, waliyadzubillah, setelah mereka mengenalnya sebagaimana mereka mengenal anak laki-lakinya. Allah katakan falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Maka setelah mereka, setelah datang kepada mereka seorang nabi yang mereka ketahui, maka mereka kafir dengannya. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Padahal mereka itu kenal sang nabi ini sebagaimana mereka kenal betul dengan anak laki-lakinya. Kenapa yang dipilih ungkapan sebagaimana mereka kenal anak laki-lakinya? Ini dikarenakan orang di masa silam, orang Arab demikian juga nampaknya orang Yahudi, mereka anak laki-laki itu sebagai satu hal yang dianggap lebih membanggakan dalam anggapan mereka. Oleh karena itu dan anak laki-laki ini yang lebih sering digendong-gendong sama bapaknya, maka bapak itu lebih sering gendong-gendong anak laki-laki dan kurang mau gendong anak perempuan. Itu budaya di masa silam. Oleh karena itu maka para bapak lebih tahu persis anak laki-lakinya, karena itu bolak-balik digendong, lain halnya dengan anak perempuannya. Karena dia jarang gendong, ya tahu namun tidak sedetail pengetahuannya tentang anak laki-lakinya. Karena anak laki-laki digendong keluar, dipamerkan pada tetangga dan seterusnya, dengan teman ngobrol dan sebagainya. Dan mereka banyak mereka suka membicarakan anak laki-lakinya. Oleh karena itu laki-laki dalam bahasa Arab disebut dengan sebutan zakarun. Kata sebagian ahli bahasa itu diambil dari kata-kata zikrun, artinya disebut-sebut. Artinya disebut-sebut karena orang Arab ngobrolin, ceritakan. Yang menjadi bahan pembicaraan pokok adalah anak laki-lakinya. Anak laki saya begini, begini, begini. Kalau anak perempuan kurang. Sehingga mereka, terutama para bapak ini, sangat sering nyebut-nyebut anak laki-lakinya dan sangat akrab dan sangat tahu anak laki-lakinya. Maka Allah katakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal nabi akhir zaman ini sebagaimana mereka mengenal anak laki-lakinya. Waqalu, lantas akhirnya karena hasad orang Yahudi mengatakan ini bukanlah nabi yang diberitakan kepada kita. Ya, akhirnya terjadilah apa yang terjadi, berupa mereka sejumlah suku-suku Yahudi membuat perjanjian damai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini suku-suku Yahudi yang tinggal di kota Madinah. Namun perjanjian damai tersebut akhirnya dikhianati. Dan Bani Israel di kota Madinah itu ada tiga suku. Yang pertama Bani Qainuqa, kemudian Bani Nadir, kemudian Bani Quraidah. Bani Qainuqa dan Bani Nadir ketika mereka melanggar perjanjian, maka Nabi berhukuman dengan diusir dari kota Madinah. Nah, setelah mereka diusir dari kota Madinah, tidak boleh tinggal di kota Madinah, mereka ini, dua kabilah ini, kemudian pindah tinggal di Khaybar. Akhirnya mereka gabung dengan teman-teman mereka yang sudah tinggal di Khaybar terlebih dahulu. Itu Bani Qainuqa dan Bani Nadir. Sedangkan Bani Quraidah, maka hukuman mereka khusus. Dan semua mereka, tiga kabilah ini, pernah bikin, sudah bikin perjanjian damai dengan Nabi, akan tapi seluruhnya tiga-tiganya membatalkan perjanjian. Dan Allah kemudian mengalahkan mereka melalui tangannya Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, ini kabilah Yahudi yang terakhir melanggar perjanjian adalah Bani Quraidah. Dan hukuman yang ditimpakan pada Bani Quraidah setelah mereka kalah perang dengan Nabi dan para sahabat dijatuhkan oleh Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad, yang Sa'ad bin Mu'ad ini adalah sekutu Bani Quraidah dulu di masa jahiliyah. Maka Sa'ad bin Mu'ad punya kedekatan yang luar biasa dengan Bani Quraidah, dan Sa'ad bin Mu'ad kecewa berat dengan sikap Bani Quraidah yang melanggar perjanjian. Lantas, maka Sa'adlah yang menetapkan hukuman untuk mereka, dan itu pun atas permintaan Bani Quraidah. Dan putusan Sa'ad bin Mu'ad adalah lelaki dewasanya dibunuh. Lelaki dewasa yang ikut perang itu dihukum mati. Sedangkan perempuan dan anak-anaknya dijadikan sebagai budak. Kemudian semua hartanya dijadikan sebagai harta rampasan perang. Dan laki-laki mereka, dan mereka jumlahnya 700 orang. Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun memerintahkan agar eksekusi dilakukan. Akhirnya maka ditumpaslah seluruh mereka sampai akhir, sampai yang terakhir. Ini berdasarkan putusan Sa'ad bin Mu'ad, dan itu atas permintaan Bani Quraidah sendiri. Dan demikianlah orang Yahudi, mereka adalah orang yang ghadar, suka melanggar perjanjian, orang yang khianat dan orang yang melanggar perjanjian. Dan ini sejak diutusnya Musa alaihi salatu wasalam di tengah-tengah mereka sampai hari ini dan sampai hari kiamat. Mereka orang Yahudi adalah orang yang paling paling semangat untuk melanggar perjanjian. Wa akhwanuhum bil amanah, yang paling khianat terhadap amanah. Oleh karena itu mereka sama sekali tidak bisa dipercaya dalam perkara yang kecil ataupun perkara yang besar. Dan siapa yang percaya dengan mereka atau percaya dengan omongan mereka, maka ini sebenarnya dia adalah orang yang tidak tahu bagaimanakah karakter mereka sejak masa yang telah lama. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadis ini, besok pagi akan aku berikan bendera perang kepada seorang yang Allah akan memberikan kemenangan perang Khaybar melalui tangannya, dan dia adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Maka di sini terdapat dua keistimewaan bagi sahabat Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, keistimewaan yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan melalui sebab dirinya. Karena siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sebagai sebab kemenangan perang, tentu dia mendapatkan kebaikan yang banyak. Fa innahu, maka karena jika seorang itu menjadi sebab Allah berikan hidayah kepada seseorang, maka itu lebih baik daripada unta merah, yaitu unta yang seluruh tubuhnya berwarna merah. Dan disebutlah unta merah karena dia adalah harta orang Arab yang paling mahal ketika itu. Kemudian keutamaan yang kedua dari Ali bin Abi Thalib adalah, Nabi tegaskan kalau Ali bin Abi Thalib adalah seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dan dalam hal ini terdapat keutamaan bagi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Karena orang di malam tersebut mereka yadukuna, yakni yakhuduna, memperbincangkan dan membicarakan siapakah kira-kira orang tersebut. Ternyata setelah pagi tiba, yang Nabi cari adalah yang tidak hadir. Di manakah Ali bin Abi Thalib? Maka disampaikan kalau Ali itu dua matanya sakit. Artinya dua matanya itu terasa sakit dan sakit. Maka Nabi memanggilnya dan didatangkan di hadapan Nabi. Lantas Nabi meludahi dua matanya dan mendoakannya. Lantas mata dua mata Ali itu sembuh seakan-akan tidak pernah sakit sebelumnya. Dan ini tentu di antara mukjizat, ya, di antara ayat tanda kekuasaan Allah. Karena matanya Ali itu sembuh seketika tanpa obat tetes, tanpa kemudian pengobatan dengan kain atau pengobatan yang lain. Yang ada cuma air liur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan doanya. Kemudian di antara pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini dalil diperbolehkan bagi seorang untuk membicarakan satu hal supaya mereka menebak-nebak siapakah orang yang akan mendapatkannya. Maka semalaman para sahabat pada ngobrol kira-kira siapa yang paling potensinya lebih besar untuk mendapatkan bendera perang yang Nabi janjikan. Maka orang membicarakan siapakah yang probabilitas dan kemungkinannya lebih besar mendapatkan ini dan itu. Sebelum itu terjadi, satu hal yang diperbolehkan dan bukan termasuk ramalan dukun yang tercela. Maka kira-kira presiden 2019 itu siapa? Orang kemudian membicarakan probabilitas, kemungkinan-kemungkinan dengan alasan-alasannya begini-begini. Ini bukan merdukun. Nah, ini bukan kahanah, bukan perdukunan yang hukumnya haram. Ya, dalilnya sahabat. Sahabat ketika Nabi sampaikan besok pagi saya akan berikan bendera perang ini kepada orang yang demikian-demikian. Maka semalaman sahabat pada ngobrol ya, kira-kira siapa yang kansnya lebih besar untuk mendapatkan itu, siapa yang peluangnya lebih ini besar, ya, pertimbangannya apa, alasannya apa, itu yang mereka bicarakan. Maka pembicaraan semacam ini satu hal yang diperbolehkan dan itu bukan kahanah, bukan perdukunan yang haram. Ya, karena yang dibicarakan adalah peluang, tidak memastikan, dan peluang itu dibicarakan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang logis dan rasional. Sedangkan dukun tidak. Dukun itu tidak ada pertimbangannya. Pertimbangannya apa? Garis. Oh, ini garisnya begini, agak lurus, agak belok sedikit. Nah ini maka nanti hidupnya agak-agak lempeng atau mungkinnya agak belok. Ini tidak ada alasan logis, alasan rasional mengatakan demikian. Maka itu kahana, itu perdukunan. Itu perdukunan. Apalagi kemudian baca air, air kemudian nanti tahun 2019 akan terjadi chaos politik lah. Dan dari mana datangnya, dari mana dasarnya ini katanya air. Maka ini tentu tanpa penjelasan rasional, alasan logis, kenapa mengatakan demikian dan demikian, itu perdukunan. Adapun yang dilakukan oleh sahabat ini indah. Yang mereka lakukan, mereka membicarakan peluang dan mereka membicarakan alasan-alasannya. Oh, ini yang paling mungkin berpeluang adalah begini, alasannya gini. Meskipun ini membicarakan masa depan, membicarakan sesuatu yang belum terjadi. Ini bukan ramalan perdukunan yang haram. Namun ini satu hal yang diperbolehkan. Seandainya ini satu hal yang terlarang, tentu Nabi tidak akan mendiamkannya. Tentu Nabi akan mengingatkannya. Maka tidak semua prediksi itu perdukunan. Tidak semua prediksi tentang sesuatu yang belum terjadi itu perdukunan. Ciri khas perdukunan adalah membuat prediksi tanpa alat yang berhubungan dan tanpa ilmu yang nyambung. Maka itu perdukunan. Maka beda prediksi ilmiah dengan perdukunan. Kalau ini ada wanita hamil kemudian pakai USG, maka kemudian diperkirakan nanti janinnya laki-laki. Meskipun ternyata bulan depan periksa mungkin perempuan, bulan depan periksa lagi, tidak tahu ya ini laki-laki atau perempuan. Namun ini Ini prediksi. Ini pakai alat yang nyambung. Alat yang nyambung. Mau jika itu ada wanita hamil, kemudian diambilkan gelas, dijejerkan, ditempelkan di perutnya, kemudian dibaca, oh janin gelap, ini besok perempuan, cewek besok ini. Ini perdukunan. Kalau pakai USG bukan perdukunan. Nah, kalau pakai air mineral, oh ini tak baca dulu. Nah, oh ini cewek ini janinnya, apa bayinya. Ini perdukunan. Tidak ada alat yang nyambung dan tidak ada ilmu yang terkait dengan hal tersebut. Ya, demikian yang kita bahas. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.